Ahsan. Yang kedua, nعم أحسنتم. Ada lagi? Tafadhal. Amalan Ibnu Abi Syaibah. Zakarahumullah fi man 'inda. Naam. Ahsantum. Ada lagi? Tafadhal. يذكرون الله نعم أحسنتم Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang keempat dari bab dzikri wa du'a. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة Akhrajahu Tirmidzi wa qala Hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis lam yadhkurullaha fihi, yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Walam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali majlis itu akan menjadi kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis ini juga merupakan salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah dan juga hadis yang menunjukkan terhadap ancaman, peringatan terhadap majelis yang di dalamnya tidak disebutkan zikrullah, ya, dan tidak disebutkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, majelis tersebut akan menjadi hasrah, kerugian bagi orang-orang yang ada di majelis itu. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas. Wa ammal hadis رقم 1347 فإنه يدل على ندامتي على ندامة وخسارة القوم على ندامتي وخسارة القوم الذين يقعدون مقعدا ثم يقومون منه ولم يجري على قلوبهم ولا على ألسنتهم ذكر الله تعالى wala dzikru rasulihi wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadhihi almajalisul khaliyatu fa inna hadhihi almajalisul khaliyata min dzikrillahi wassalah wassalamu ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam satakunu alaihim hasratan yawmal qiyamah liannahum khasiruhu wa lam yastafidu minhu. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, adapun hadis nomor 1347, fa innahu yadullu ala nadamah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang penyesalan, wa khasaratil qaum, dan kerugian suatu kaum, alladzina yaquduna maq'adan, yang mereka duduk di suatu majlis, summa yaqumuna minhu, kemudian mereka berdiri dari majelis itu, selesai dari majelis itu, walam yajri ala qulubihim wala ala alsinatihim dzikrullah taala, namun tidak mengalir dalam hati mereka, tidak mengalir dalam lisan-lisan mereka dzikrullah taala. Penyesalan dan kerugian bagi suatu kaum yang mereka duduk di suatu majelis, kemudian berdiri dari majelis tersebut dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah, hati mereka tidak ingat kepada Allah, lisan mereka tidak berzikir kepada Allah. Wala dzikru rasulihi wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salawat serta salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikrullah, tidak ada salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis itu. Fa inna hadhihi al-majalis al-khaliyata min dzikrillah, maka sesungguhnya majelis-majelis yang seperti ini, yang kosong dari zikrullah, wassalati wassalami ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kosong dari salawat dan salam atas rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu alaihim hasratan yaumal qiyamah, maka majelis-majelis seperti ini akan menjadi kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Li'annahum khasiruhu, karena mereka telah mengalami kerugian dalam majelis tersebut. Walam yastafidu minhu, dan mereka tidak mengambil faidah sedikit pun dari majelis tersebut. Kemudian kata Syekh, hadza in kana majlisan mubahan. Ini kalau kondisinya adalah majlis yang sifatnya mubah. Majlis yang sifatnya mubah, jika tidak ada zikrullah di dalamnya, tidak ada salawat dan salam atas Nabi SAW di dalamnya, maka akan menjadi hasrah, kerugian pada hari kiamat nanti. Hadza in kana majlisan mubahan wa lam tajri fihi ghibatun wala sabbun wala syatmun wa lam yu'ta fihi bi alfadhin muharramah. Ini apabila majlisnya adalah majlis yang mubah, yang di dalamnya tidak ada ghibah, yang di dalamnya tidak ada celaan, yang di dalamnya tidak ada cercaan, yang di dalamnya tidak ada lafaz-lafaz yang haram. Majelis yang mubah saja, yang aman dari perkara-perkara yang haram tadi, ya, jika tidak ada zikrullah di dalamnya, tidak ada salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, maka majelis itu hasrah, menjadi kerugian bagi orang-orang yang ada di majelis tersebut, ya, pada hari kiamat nanti. Apalagi kalau majelis tersebut adalah majelis yang di dalamnya dipenuhi dengan ghibah, dipenuhi dengan celaan, cercaan, ya, dipenuhi dengan lafad-lafad atau ucapan-ucapan yang muharramah, ya, maka sudah tentu menjadi wabal, bencana, ya, bagi orang-orang yang ada di majelis tersebut, ya. Karena itu adalah majelis syar, majelis kejelekan, majelis keburukan. Wa amma in kana majlis syarrin wa lahwin fa hiya taumatul kubra ala ahlihi. Adapun apabila majlis itu adalah majlis syar wa lahw, majlis syar, majlis kejelekan, keburukan, dan majlis yang sia-sia, yang melalaikan, ya, fa hiya taumatul kubra ala ahlihi, maka majlis ini menjadi malapetaka. Taumatul kubra, menjadi malapetaka bagi orangnya. Itu majelis yang di dalamnya terdapat ghibah, celaan, cercaan, lafaz-lafaz yang haram, ya, majelis yang melalaikan. Fahiyatul matul kubra ala ahlih, maka majelis itu adalah malapetaka bagi orangnya. Maka seyogianya majelis-majelis kita, ya, majelis ngobrol sekalipun, ya, majelis qohwah sekalipun, ya, jangan sampai kosong dari zikrullah, ya. Dan salawat serta salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu di dalamnya seseorang berusaha untuk saling menasehati, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau memberikan faidah atau yang semisalnya, ya, saling mengingatkan. Kita berusaha untuk majelis-majelis kita ini padanya terdapat zikrullah dan salawat serta salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita terluput dari doa setelah selesai majelis, ya, yang menjadi kafaroh, ya, atas kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang buruk yang terdapat di dalam majelis. Dan hendaklah majelis-majelis kita kita jauhkan dari ghibah, ya, sab, cercaan, celaan, ya, dan lafad-lafad yang haram, ya. Agar supaya majelis kita tidak menjadi majelis syar walahu, majelis yang buruk dan melalaikan, yang ini akan menjadi tomatul kubro ala ahli, menjadi balam malapetaka bagi orangnya. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, langsung ke poin yang ke-12, ya. Al-Tsani Asyar. Wa yadullu al-hadithu raqam 1347 ala fadli dzikrillahi taala wa fadli sholati ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa annal majlis alladhi yafqudu dhalik fahuwa majlisun mash'umun ala ahlih wabalun alaihim. Kata beliau, dan hadis nomor 1347 tadi menunjukkan tentang keutamaan ala fadli dzikrillah, menunjukkan tentang keutamaan zikrullah. Wa fadli sholati ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal majlis alladhi yafqudu dhalik, dan bahwasanya majlis yang kosong dari zikrullah dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa majlisun mash'umun ala ahlih, maka majelis itu adalah majelis kerugian, majelis yang menjadi sebab kesialan bagi pelakunya. Wabalun alaihim, dan majelis yang menjadi bencana bagi mereka. Ini kalau majelisnya majelis yang mubah, apalagi kalau majelisnya majelis yang di dalamnya terdapat riba dan seterusnya, ya. Maka itu adalah wabal wa tamatul kubra alaihim, bencana dan malapetaka bagi mereka. Sehingga di sini menunjukkan tentang keutamaan zikrullah dan salawat serta salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimanapun kita berada, ya, di majelis, ya, ketika sendirian atau ketika berdua atau ketika bertiga, ya, di suatu majelis, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsalits asyar, faedah yang berikutnya, wa yadullu ala hifdzil waqti wal hirsi alaihi. Hadis-hadis ini tentang keutamaan-keutamaan zikrullah, ya, menunjukkan tentang pentingnya menjaga waktu. Wal hirs alaihi, dan bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan atau memanfaatkan waktu. Wa adami idha'atihi fima la yanfa'u wa la yufid, dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Wa annal wajiba huwal muhafadzatu alaihi, dan bahwasanya yang wajib adalah muhafadzah, menjaga waktu. Wa an la yamurra illa bihusuli faidatin, dan janganlah seseorang melewati waktu kecuali dia mendapatkan faedah. Jangan melewati suatu majelis kecuali dia mendapatkan faedah. Wa ida'iha fi, dan bisa menyebarkan faedah itu. Wa anna afdala ma tunfaqu fihi al-awqat, dan bahwasannya zikrullah, ya, adalah perkara yang paling afdol waktu diinfakan untuknya. Wa anna afdala ma tunfaqu fihi al-awqat wa yusrafu fihi huwa zikrullahi ta'ala. Perkara yang paling utama untuk mengisi waktu, ya, dan memanfaatkan waktu adalah dengan zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa anna min zikrillah, dan bahwasannya di antara bentuk zikrullah, majalisul ilm, majalisal ilmi, wa ta'alluma ahkamillah min usuliddin wa furu'ih. Dan sesungguhnya di antara zikrullah adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Dan mempelajari hukum-hukum Allah Azza wa Jal, baik usuluddin, pokok-pokok agama, wa furu'ihi atau cabang-cabangnya. Maka ketika suatu majelis di situ ada enam pembahasan tentang ilmu, ya, maka itu adalah majelis zikrullah. Ya. maka sangat penting bagi kita untuk menjaga waktu, ya, dan bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia untuk perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Jika kita bermajlis, ya, maka kita berusaha untuk adanya faedah di majlis itu, ya. Ima dengan membahas ilmu, ya, atau munasahah, saling menasehati, atau mudzakarah, ya, saling mengingatkan. Saling memberi faedah, ya, dan seterusnya, ya, agar supaya majelis tersebut bukan majelis yang menjadi hasroh kerugian pada hari kiamat. Selesai dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan zikrullah, ya, secara umum. Kemudian hadis-hadis berikutnya juga masih tentang keutamaan-keutamaan zikrullah, namun lebih spesifik, yaitu lebih menyebutkan lafaz-lafaz zikrullah, ya, yang jika dilafadkan, ya, maka orang yang melafadkannya akan mendapatkan keutamaan, ya. Adapun hadis-hadis yang kita baca dari hadis pertama, 2, 3 dan 4 ini keutamaan hadis, keutamaan zikrullah secara umum. Dan hadis-hadis yang berikutnya juga masih tentang keutamaan zikrullah, ya, namun menyebutkan lafaz-lafaz zikirnya secara khusus. Di sana masih banyak tentunya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah secara umum. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tidak menyebutkan semuanya. Ya, hanya sebagiannya, ya. Di antara hadis-hadis juga yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa arfa'iha fi darajatikum wa azkaha 'inda malikikum. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling afdol bagi kalian, ya. Maukah aku beritahu kepada kalian amal kalian yang paling afdol dan amal kalian yang paling meninggikan derajat kalian, ya, dan paling mensucikan kalian di sisi Allah Azza wa Jal. Dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Dan lebih baik bagi kalian dari bertemu dengan musuh, kemudian kalian menebas leher mereka, dan mereka pun menebas leher kalian. Itu bertempur di medan perang. Tentu para sahabat mau diberitahu amalan yang sangat mulia ini. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah. Amalan itu adalah zikrullah. Subhanallah ya. Nah, zikrullah amalan yang paling afdol dan paling meninggikan derajat dan paling mensucikan di sisi Allah Azza wa Jal, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu dengan musuh kemudian saling berperang atau bertempur, saling menebas pedang. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Zikrullah, amalan zikrullah. Maka tidak sepantasnya kita melalui waktu-waktu secara sia-sia, melalui saat demi saat, jam demi jam, hari demi hari, secara sia-sia. Hendaklah kita isi, kita maksimalkan dengan zikrullah, karena ini diantara amalan yang paling utama, paling meninggikan derajat di sisi Allah Azza wa Jal, paling mensucikan pelakunya di sisi Allah Azza wa Jal, bahkan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Zikrullah itu amalan zikrullah. Kemudian yang terakhir di antara hadis yang menunjukkan tentang zikrullah juga, tentang keutamaan zikrullah, adalah hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak atasku. Famurni bi syai'in atashabbathu bihi. Maka perintahkan aku untuk melakukan sesuatu, yang aku akan menjadikan sesuatu tersebut sebagai amalanku, kebiasaanku, yang aku berharap dengan amalan tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Nah, hadis ini juga termasuk hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah, ya. Maka hendaknya lisan-lisan kita, ya, banyak dan sering basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Zikir yang hakiki, ya. Tidak hanya sekedar zikir di lisan, tetapi hatinya lalai, ya. Nah, lisannya berzikir kepada Allah Azza wa Jal, melafadzkan lafadz-lafadz zikrullah, mengagungkan Allah, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Namun juga hatinya khusyuk, khasyah, khauf, takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak hanya sekedar mengucapkan di lisan, ya, kemudian hatinya lalai, ya. Nah, dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain. Bisa antum lihat dalam kitab-kitab yang lain, kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan yang lainnya. Dari kitab-kitab para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah, ya. Kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Dan yang lainnya sangat banyak. Sehingga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan zikrullah akan menjadi motivasi, ya, pendorong bagi kita untuk semakin serius dan bersungguh-sungguh, ya, untuk mengisi waktu kita dengan zikrullah ta'ala. Dan diantara zikrullah adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, ya, mempelajari hukum-hukum Allah Azza wa Jal, ya, mempelajari ilmu, ini termasuk majlis-majlis zikrullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadil qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.